Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah amma ba'd. Kembali melanjutkan pembacaan dari kitab Qutufun minasy syama'ilil Muhammadiyah, dan kita masih dalam penjelasan tentang beberapa permasalahan yang terkait dengan sifat salat Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian disebutkan pada poin yang berikutnya, poin yang ke-12, qala rahimahullah, menjelaskan tentang di antara amalan Rasulullah di dalam salatnya, kana yad'u yadahu yumna ala al-isra ala sadrihi, yani fi salah, bahwa adalah kebiasaan Nabi, beliau meletakkan ya, tangan sebelah kanan di atas tangan kirinya, ya, di atas dadanya di dalam sholatnya. Nah, dan tentang amalan ini telah sabit, ya, telah sahih dari Nabi alaihissalatu wassalam bahwa beliau mengerjakannya, ya, yaitu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, ya, di atas dadanya, ya, yakni ketika berdiri di dalam salat beliau. Nah, dan dalam hal ini ada dua cara, ya, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, yakni bersedekap. Yang pertama dengan meletakkan telapak tangan, kemudian diikuti dengan pergelangan tangan, ya, sekaligus ruas tangan kanan, ya, lengan tangan kanan bagian bawah, ya, diletakkan di atas telapak tangan kiri punggungnya, kemudian pergelangan tangan kiri, dan di atas lengan, ya, kiri diletakkan, ditempelkan. Cara yang kedua dengan menggenggam, ya, seperti ini. Nah, ini hanya dua cara, sehingga selebihnya, ya, ini merupakan kesalahan di dalam sholat, ya, seperti irsal, ya, tidak bersedekap sama sekali, ya, seperti kaum Syiah. Demikian pula sebagian mereka yang muta'asib, fanatik dengan mazhab Malikiyah. Nah, atau dengan cara meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, namun di dekat dagu, ya, seperti ini. Ini juga kesalahan. Atau tahta surah, di bawah pusar. Ada hadisnya namun dhaif. Hadisnya dhaif. Atau meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di apa ini, dada sebelah kiri, ya, dada sebelah kiri ke atas mendekati bahu, atau sebelah kiri namun di bawah perut. Nah, ini juga termasuk kesalahan, ya. Walhasil yang sunnah adalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dengan dua cara yang kita sebutkan, ya, baik dengan meletakkan atau menggenggam, ya, sehingga termasuk kesalahan ketika bersedekap seperti ini, ya, dengan meletakkan atau menggenggam tangan kanan di atas di lengan atas kiri, kemudian tangan kiri menggenggam lengan atas tangan kanan. Ini termasuk kesalahan. Nah, oleh karena itu disebutkan dalam beberapa riwayat yang sahih yang datang dari Nabi alaihissalatu wassalam, seperti dalam hadis, ya, rawal Bukhari dari hadis Abu Hazim dari Sahl bin Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu, kata beliau, kana ar-rajulu fina yu'maru idza kana fi shalah ay yad'a yadahu al-yumna 'ala dhira'ihi al-yusra. Kata beliau bahwa seseorang, ya, dari kalangan kami para sahabat maksudnya, telah diperintahkan apabila di dalam salat untuk meletakkan yadahul yumna ala dhira'ihil yusra, untuk meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Nah, kemudian disebutkan pada poin yang berikutnya, yang ke-13, innal immatal arba'ah ajma'at ala qaul idza shaha al haditsu fa huwa madhhabi. Dan para ulama, para imam yang empat yang masyhur dengan madhabnya, Malikiyah, ya, demikian pula ya Hanafiyah, al-Imam Abu Hanifah, demikian pula al-Imam Syafi'i Muhammad bin Idris, dan Imam Ahmad bin Hanbal alaihim rahmatullah, seluruhnya telah sepakat. Apa itu? Yaitu dengan pernyataan idza shahal haditsu fa huwa madhhabi. Apabila telah sahih sebuah hadis, maka itulah pendapatku, ya. Yani ketika mereka menyebutkan sebuah pernyataan, ya, sebuah pendapat dalam masalah fikih misalkan, maka ini jangan sampai dibenturkan dengan hadis yang sahih. Ya, ada hadis yang sahih, kemudian ya mereka lebih fanatik dengan pendapat seorang imam, kemudian dibenturkan, ini kan pendapat imam kami, ya, tanpa melihat ternyata hadis yang dibawakan adalah lemah dan di sana ada hadis yang lebih sahih, namun dia tinggalkan dan lebih berpegang kepada pendapat seorang imam. Ada khata', ini kesalahan, ya, sehingga apabila mereka jujur betul-betul mengikuti pendapat imam mereka, maka mereka tentunya akan mengikuti dan mengambil, ya, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Kemudian fayakunul tahriku wa wad'ul yadi 'ala sadri fi sholati min madhhabihim wa huwa min sunanish shalah. Sehingga apabila demikian, berarti menggerakkan jari di dalam salat ketika tasyahud, demikian pula meletakkan, ya, tangan atau bersedekap, ya, di atas dada di dalam sholat, ini adalah pendapat mereka dan ini termasuk sunnah-sunnah di dalam sholat, ya. Nah, oleh karena itu sebagian mereka yang mengklaim dan mengaku sebagai pengikut madhab Malikiyah, ya, mereka menganggap bahwa inilah pendapat kami, yaitu tidak mensyaratkan untuk bersedekap di dalam sholat. Ini irsal, ya, dibiarkan terlentang, tidak bersedekap sama sekali. Padahal imam mereka sendiri, Imam Malik rahimahullah, itu berpendapat dianjurkannya bersedekap di dalam sholat, ya. Namun mereka, ya, atba' Malikiyah, itu tidak demikian, ya, sehingga mereka tidak jujur dalam mengikuti madhab, ya, dan pendapat imam mereka sendiri. Oleh karena itu disebutkan dalam beberapa hadis yang sahih tentang hal ini, yang juga disebutkan Imam Malik rahimahullah dalam Muwatta, diriwayatkan dari hadis Abdul Karim bin Abdul Mukhariq Al-Basri. Kata beliau, min kalamin nubuwah idza lam tastahi fasna' ma syi'ta wa wad'ul yadain ihdahuma 'ala al-ukhra fi shalah yad'ul yumna 'ala al-yusra wa ta'jilul fitr wa ta'khirus sahur. Kata Abdul Karim bin Abil Mukhariq Al-Basri, ya, kata beliau, min kalamin nubuwah, ya, termasuk ungkapan-ungkapan para nabi adalah idza lam tastahi fasna' ma syi'ta, apabila, ya, Anda tidak memiliki rasa malu, maka silakan berbuat, ya, sekehendaknya. Kemudian yang kedua, wa wad'ul yadain ihdahuma 'ala al-ukhra fi shalah yad'ul yumna 'ala al-yusra, yaitu dengan bersedekap ya di dalam salat dengan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ini juga termasuk ya amalannya para nabi. Nah, yang berikutnya, yang ketiga, wa ta'jilul fitr. Bersegera di dalam berbuka. Ya. Yang keempat, ta'khirus sahur, mengakhirkan untuk makan sahur. Ya, ketika seorang hendak berpuasa. Disebutkan dalam hadis ya, Sahal bin Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu, kata beliau menyebutkan hadis secara marfu' sampai kepada Nabi. Adapun di sini disebutkan dari Muwatta' Imam Malik, kata sahabat Sahal bin Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu, "Kana an-nasu yu'marun ayadu'a ar-rajulu al-yada al-yumna 'ala dhira'ihi al-yusra fi shalah." Kana an-nas, bahwa dahulu manusia, ini kaum muslimin, para sahabat, yu'marun, telah diperintahkan, ayadu'a ar-rajul yada al-yumna 'ala dhira'ihi al-yusra fi shalah, untuk mereka meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di dalam salatnya. Nah, ini pernyataan siapa? Sahabat Sahal bin Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu. Dan kata Abu Hazim ya rahimahullah, tabi'in yang meriwayatkan hadis ini dari Sahal, kata beliau, "La a'lamu illa annahu yanmi dhalik." Dan aku tidak mengetahui bahwa beliau menyandarkan hadis ini kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, bahwa ini meskipun pernyataan ya para sahabat, namun ini disandarkan kepada Nabi alaihissalatu wassalam, sehingga ini juga termasuk amalan Rasulullah ya di dalam salatnya, yaitu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, ini bersedekap. Nah, kemudian dikuatkan lagi dengan beberapa riwayat yang lain dalam Mu'jamul Kabir ya Al-Imam Tabrani, dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, kata beliau, "Inna ma'asyaral anbiya," isyara marfu' ya sampai kepada Nabi, "Inna ma'asyaral anbiya umirna bi ta'jilil fitrina wa ta'khiri sahurina wa an nadha aymanana 'ala shama'imila shama'ilina fi shalah." Bahwa kami para nabi telah diperintah untuk bersegera di dalam berbuka, wa ta'khir sahurina, dan mengakhirkan makan sahur kami. Kemudian wa an nadha aymanana 'ala shama'ilina fi shalah. Dan kami juga diperintah untuk meletakkan tangan-tangan kanan kami di atas tangan-tangan kiri kami di dalam salat. Maka ini menunjukkan bahwa termasuk amalan para nabi di dalam salat mereka adalah bersedekap di dalam salat. Ya. Sehingga termasuk khilafus sunnah ya. Misi sunnah di dalam salat adalah ya tidak bersedekap di dalam salat. Ya, dibiarkan tangannya terlentang seperti orang malas. Ya, Allah musta'an. Dan ini kebiasaan kaum Syiah ya di dalam salat mereka. Seakan-akan tidak ada gairah ya. Enggak ada semangat sama sekali untuk salat. Nah. Disebutkan dalam Majma' Az-Zawaid Al-Imam Al-Haythami rahimahullah, sebuah hadis mirip dengan yang kita sebutkan, "Inna ma'asyara al-anbiya umirna bita'jil fitrina wa ta'khiri sahurina wa an nadha aymanana 'ala shama'ilina fi shalah." Sama ya hadisnya. Nah, walhasil ini beberapa hadis yang menjelaskan kepada kita tentang disyariatkannya ya untuk seorang itu bersedekap di dalam salatnya. Demikian pula ini yang diamalkan oleh para sahabat ya di dalam ya salat mereka. Ya, Abu Bakar, Ali, demikian pula yang lainnya, dipersaksikan oleh para sahabat yang lain apabila mereka sholat maka mereka bersedekap semuanya, ya, tidak membiarkan tangannya itu terlentang, ya. Nah, disebutkan dalam Sunan Ad-Darimi, ya, dari hadis Sulaiman bin Tawus atau Sulaiman bin Musa dari Tawus, ya, kata beliau, kana Rasulullah yad'u yadahu al-yumna ala yadihi al-yusra thumma yashuddu bainahuma ala sadrihi wa huwa fi shalah, bahwa Rasulullah itu meletakkan tangan kanan beliau di atas tangan kirinya, kemudian menguatkannya, ya, di atas dadanya. Wa huwa fi shalah, dan ini beliau lakukan di dalam salat. Al-Imam Al-Albani rahimahullah menyebutkan sanad tentang hadis ini sahih. Nah, itu tentang dianjurkannya bersedekap dengan cara menggenggam, ya, seperti yang kita sebutkan. Sehingga dari sini nampak kepada kita bahwa para ulama al-imam al-arba'ah, ya, madhab Malikiyah, Abu Hanifah, Syafi'iyah, demikian pula Hanabilah, semuanya sepakat, ya, menyatakan untuk disyaratkannya bersedekap di dalam salat. Ya. Yang terjadi khilaf adalah tentang posisinya, di mana yang paling afdal. Sebagian menyebutkan, ya, di atas dada, ya, dekat dengan dagu. Ya. Ada pula yang menyebutkan di bawah pusar. Ya. Namun seperti yang kita sebutkan bahwa yang sahih adalah di atas dada, maksudnya dengan meletakkan telapak tangan, kemudian pergelangan tangan dan juga, ya, lengan kanan di atas lengan kiri dan telapak tangan kiri. Wallahu a'lam. Kemudian kita lanjutkan pada poin yang ke-14. Laqad akhadha bi sunnati tahriki al-usbu' as-sababa fi shalah al-Imam Malik rahimahullah wa ghayruhu wa ba'du Syafi'iyah, dan telah menjadikan, ya, perkara yang sunnah di dalam salat, yaitu menggerakkan jari telunjuk di dalam salat, adalah Imam Malik rahimahullah dan yang lainnya, dan juga pendapat sebagian Syafi'iyah. Nah, dan ini seperti yang kita sebutkan termasuk permasalahan yang terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya, apakah seorang dianjurkan untuk menggerakkan jari, ya, ketika duduk tasyahud, ketika mengisyaratkan telunjuknya di dalam tasyahud ataukah tidak? Ya, namun yang sahih bahwa seorang cukup mengisyaratkan saja tanpa perlu untuk menggerak-gerakannya. Dan kalaupun, ya, mereka menguatkan pendapat yang menggerakkan jari, ya, jari telunjuk di dalam sholat, itu pun gerakannya sangat ringan, sangat amat ringan, ya, tidak sampai kuat, ya, ke atas ke bawah jari telunjuknya ataupun ke kanan dan ke kiri ataupun memutar, ya, tidak demikian. Namun gerakan yang ringan, ringan sekali. Nah, qala rahimallahu wa qad bayyana ar-rasul al-hikmata min tahrikiha fil hadits al-madhkuri 'alahu, dan Nabi telah menyebutkan tentang hikmah, ya, tentang disyaratkannya menggerakkan jari di dalam salat ketika tasyahud. Li'anna tahrik al-usbu' yushiru ila tauhidillah, bahwa ketika seorang menggerakkan jarinya di dalam salat ketika tasyahud, ini mensyaratkan kepada tauhidullah, ya, wa hadha at-tahriq ashaddu 'ala syaitan min darbil hadid, ya, dan gerakan jari seorang ini di dalam salatnya ini lebih dahsyat, ya, lebih kuat, ya, pengaruhnya terhadap syaitan daripada pukulan besi sekalipun, ya, itu dengan isyarat tadi, li'annahu yakrahu tauhid, karena syaitan membenci tauhid. Fa 'ala al-muslim ayyattabi' ar-rasul, ya, sehingga yang wajib bagi seorang muslim adalah mengikuti sunnah Rasulullah. Wala yunkiru sunnatahu, ya, dan tidak mengingkari dan menolak sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dan seperti yang disebutkan dalam hadis yang masyhur, ya, dalam riwayat Imam Bukhari, kata Nabi, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." ya, hendaklah kalian sholat seperti kalian melihat aku sholat. Ya, dahulu para sahabat, ya, mereka sholat dengan mencontoh, melihat langsung bagaimana sholatnya Nabi. Ya, ini para sahabat yang diberikan keutamaan, kelebihan untuk bisa menyaksikan secara langsung bagaimana sholatnya beliau. Ya. Adapun kita tentunya, ya, tidak pernah melihat Nabi, namun bisa mengetahui bagaimana beliau sholat dengan cara mempelajari sunnah-sunnahnya. Ya, mempelajari hadis-hadis yang menjelaskan tentang bagaimana beliau mengerjakan sholat. Qala rahimahullah shaumun nabi. Pasal berikutnya adalah penjelasan tentang sifat puasanya Nabi. Qala rahimahullah. Qala alaihi salatu wassalam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Muttafaqun alaih. Sebutkan dalam hadis yang masyhur, ya, hadis muttafaqun alaih min hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Nabi, man shama ramadhan, ya, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadhan, imanan wa ihtisaban, karena iman, ya, dan ihtisab. Naam. Nabi Arabnya imanan wa ihtisaban. Fikri. Maf'ul li ajli. Ayo. Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban. Iman, ihtisaban mansub ala annahu maf'ulun li ajli. Ya, menunjukkan sebab. Kata Nabi, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadhan karena iman dan ihtisab. Iman yaitu meyakini dan membenarkan tentang anjurannya, tentang perintahnya, ya, dan meyakini tentang adanya balasan yang Allah sediakan bagi orang yang berpuasa. Dan ihtisab yaitu karena mengharapkan pahala, ya, bukan karena hawa nafsu, bukan karena senang, ya, hobi, ya, atau bukan karena ikut-ikutan, bukan karena malu, tapi ihtisab, semata-mata mengharapkan pahala. Balasannya apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, akan diampuni kesalahan-kesalahan dan dosa dia yang telah lalu. Ya, sehingga ini sifat puasanya Nabi. Dasarnya ini, ya, karena iman dan mengharapkan pahala. Dari sisi niat, ya, sudah Nabi contohkan dalam hal ini. Disebutkan dalam hadis yang lain, kata Nabi, man shama ramadhana wa atba'ahu sitan min syawal kana ka shaumid dahr. Rahu Muslim. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dan menyertakan 6 hari, ya, di bulan Syawal, maka dia seperti berpuasa sepanjang tahun. Ya. Ini seperti dia berpuasa setahun lamanya. Ya, kok bisa? Dari sisi mana? Ya, dari sisi keutamaan pahalanya. Coba kita hitung. Berpuasa Ramadan, kata Nabi, Ramadan anggap 30 hari. Ya, 30 hari. Sebulan penuh. Ya, maka 30 hari ini ketika seorang berpuasa, dia mendapatkan minimal kebaikan, ya, itu 10. Ya, 10. Berarti 30 kali 10 berapa? 300. Kemudian dia sertakan, ya, setelah berpuasa di bulan Ramadan 6 hari di bulan Syawal. 6 hari. Ya, 6 hari. Satu kali dia puasa di bulan Syawal itu minimal dia mendapatkan pahala 10 kebaikan kali 6. Berapa? 60. Ya, 300 tambah 60. 360. Itulah bilangan hari dalam setahun. Sehingga di sini kata Nabi, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan penuh, kemudian dia tambahkan dengan 6 hari di bulan Syawal, itu pahalanya seperti berpuasa sepanjang tahun. Ya, sepanjang tahun, keutamaan yang besar. Dan ini menunjukkan rahmatnya Allah kepada kaum muslimin. Ya. Nah, sehingga di sini para ulama, ya, mereka berbeda pendapat tentang seseorang yang memiliki hutang puasa Ramadan. Ya. misalkan dia tidak sempat ataupun punya hutang puasa Ramadan satu pekan, ya satu pekan, mana yang harus didahulukan? Apakah dia harus bayar hutang dulu ataukah boleh dia puasa bulan Syawal, ya kemudian nanti masalah mengganti puasa Ramadannya nanti saja. Terjadi khilaf. Walhasil, ya, bahwa yang paling afdal adalah hendaknya seseorang apabila memungkinkan untuk mengganti, ya, hutangnya dari puasa Ramadan di bulan Syawal, maka itu yang dilakukan. Ya, itu yang dilakukan, mengganti dulu. Ya, kemudian setelah lengkap, ya, sempurna, ya, apa yang telah dia, ya, tunaikan dari puasa Ramadan 30 hari atau 29 hari, kemudian barulah dia berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Ya, cuma di sana terkadang muncul masalah lagi. Ya, bagaimana dengan kondisi seseorang yang apabila dia puasa Ramadannya hutangnya itu terlalu banyak. Ya, misalkan 3 pekan sakit, enggak puasa Ramadan sama sekali. Dia hanya sempat puasa Ramadan 1 pekan, hutangnya ya 3 pekan. Nah, setelah Syawal ataupun setelah Ramadan jatuh sakit lagi 1 pekan. Sehingga tersisa hanya 3 pekan. Ya, 3 pekan kalau dihitung-hitung hutang puasa Ramadannya 3 pekan. Ya, puasa Syawalnya 6 hari. Enggak cukup waktunya. Itu pun kalau puasanya hari-hari. Enggak cukup. Ini juga terjadi khilaf, mana yang harus didahulukan? Apakah dia harus ganti dulu? Ya, kalau seperti itu berarti konsekuensinya dia tidak bisa puasa Syawal. Ya, walhasil tentunya mengerjakan yang wajib itu yang harus didahulukan. Wallahu a'lam. Kemudian yang berikutnya, qala rahimahullah, sebutkan dalam hadis yang sahih rahu Muslim, kata Nabi, "Thalathun min kulli syahrin wa Ramadan ila Ramadan, fa hadha siyamud dahr kulluh. Siyamu yawmi Arafah ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dahu wa siyama yawma 'Ashura ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira sanata allati qablahu." Kata Nabi, "Thalathun min kulli syahr." Ya, 3 hari, ya, berpuasa pada setiap bulannya. Ini termasuk puasa sunnah, 3 hari, ya, dalam setiap bulan. Terserah hari apa saja, ya, mau di awal bulan, ya, di pertengahan bulan, atau di akhir bulan, atau mau, ya, diambil satu-satu, satu hari di awal bulan, satu hari di pertengahan bulan, satu hari di akhir bulan, silahkan. Wa Ramadan ila Ramadan, demikian pula waktu di antara satu Ramadan dengan Ramadan berikutnya. Ya, ini kata Nabi, fahada siyamud dahr kullu. Termasuk, ya, puasa yang dihitung seperti puasa satu tahun. Kemudian siyamu yaumi Arafah, termasuk puasa sunnah adalah puasa pada hari Arafah. Ya. Nah, hari Arafah tanggal berapa ini? Abilham, tanggal berapa? Hah? Hari Arafah. 9 Zulhijjah. Naam. Ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira sanata allati qablah wa sanata allati ba'dah. Keutamaannya puasa Arafah yaitu akan menggugurkan, ya, kesalahan dan dosa, ya, setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Luar biasa, ya, fadilah yang sangat besar. Nah, ini tentunya apabila seorang berpuasa dengan penuh ihtisab dan iman, ya, mengharapkan pahala dan karena iman. Kemudian yang berikutnya, siyamu yaumi Asyura, berpuasa pada hari Asyura. Ya. Nah, tanggal berapa ini? Ya, akhi. Hari Asyura tanggal berapa? Tanggal berapa? 9. 9 Muharram. Asyura. Ilham. Lagi. Apa? 10 apa? Safar. Muharram, ya. Asyura, ya. 10 dari bulan Muharram. Naam. Dan ini juga keutamanya adalah bisa menggugurkan kesalahan dan dosa ya setahun sebelumnya. Kemudian disebutkan pada poin yang keempat dalam hadis yang sahih rawi Muslim, kata Nabi, "La in baqitu ila qabil la usumanna tasi'a." Kata Nabi, kalau seandainya ya aku diberikan umur yang panjang sampai tahun depan, sungguh kata Nabi, aku akan berpuasa pada hari yang ke-9 dari bulan Muharram, yang dikenal dengan Tasu'a. Kalau yang ke-10 Asyura. Kalau yang ke-9 Tasu'a. Sehingga di sini menunjukkan bahwa apabila seorang memungkinkan untuk berpuasa pada dua hari ini, maka itu yang afdal. Hari yang ke-10 demikian pula yang ke-9. Kemudian yang kelima, su'ila Rasulullah an shaumi yaumil itsnain wa yaumil khamis. Nabi pernah ditanya tentang ya disyaratkannya puasa pada hari Senin dan hari Kamis. Apa rahasianya? Apa hikmahnya? Kata Nabi, yaumani tu'radu fihimal a'mal 'ala rabbil alamin. Fa uhibbu an yu'rada 'amali wa ana shaim. Al-Nasa'i wa hasanahu al-Mundhiri. Nah, kata Nabi, dua hari tersebut, Senin dan Kamis, merupakan hari diangkatnya amalan-amalan manusia kepada Allah. Senin dan Kamis diangkat, tu'rad, ya, dihadapkan kepada Allah Jalla wa'ala, tiap hari Kamis dan tiap hari Senin. Kata Nabi, fa uhibbu an yu'rada 'amali wa ana shaim, dan aku mencintai dan aku senang ya amalanku dihadapkan kepada Allah dalam kondisi aku berpuasa. Ya, dalam kondisi aku berpuasa. Oleh karena itu sebagian mereka yang punya keyakinan bahwa pergantian ya, pergantian catatan ya amal ya berupa kitab yang ada di tangan para malaikat yang mencatat amalan manusia di dunia, itu diyakini terjadi pada pertengahan bulan Sya'ban. Ya, terjadi pada pertengahan bulan Sya'ban. Nah, sebagian mereka. Sehingga mereka menganggap termasuk keutamaan, afdal, untuk seorang itu berpuasa di siang harinya dan begadang di malam harinya untuk Yaumul Lail. Untuk apa? Agar supaya ketika catatan amalnya, buku hariannya itu ya, yang berisikan catatan amalannya, hariannya itu ketika diangkat kepada Allah dalam kondisi dia berpuasa dan qiyamul lail, amal yang baik. Namun yang sahih bahwa pergantian ya, catatan amal ya, buku harian manusia di dunia itu terjadi pada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, bukan pada nisfu Sya'ban. Nah. Kemudian qala rahimahullah, nah Rasulullah an shaumi yaumil fitri wal adha, mutafaqun alaih. Nabi melarang untuk seseorang berpuasa pada hari Idul Fitri dan Idul Adha, dua hari yang haram kaum muslimin untuk berpuasa. Ya. Sehingga kalau misalkan ada seseorang bernadar. Bernadar. Ya, nadarnya apa? Dua bulan lagi ya, disebutkan tanggalnya ya, harinya ya, kalau saya sembuh saya akan berpuasa. Qadarullah, ternyata Allah takdirkan hari yang dia nadarkan untuk berpuasa bertepatan dengan Idul Fitri. Apa hukumnya menunaikan nadar puasa pada hari itu? Ya, haram, tidak dibolehkan. Sehingga harus di ya alihkan kepada hari yang lain, hari setelahnya misalkan ya, karena kalau dipaksakan batil puasanya, tidak sah ya, karena bertentangan dengan larangan dari Nabi SAW tentang larangan berpuasa pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Demikian pun ditambahkan ayamu tashrik ya, tiga hari tashrik ya. Kalau Idul Adha ya, 10 Hijriah ataupun 10 Dzulhijjah ayyamu tasyrik, ya, maka terhitung dari mulai tanggal 11 Dzulhijjah, 12 dan 13. Nah. Kemudian yang ketujuh, qala rahimallah, ma ra'aitu Rasulullah istakmala siyama syahrin qattu ila syahr Ramadan. Kata Aisyah, aku tidak pernah melihat Rasulullah menyempurnakan untuk berpuasa satu bulan penuh kecuali pada bulan Ramadan. Ya. Muttafaqun alaih. Maka ini persaksian dan pengakuan dari Aisyah bahwa beliau, ini Rasulullah, tidak pernah berpuasa satu bulan penuh kecuali pada satu bulan saja, yaitu bulan Ramadan. Adapun bulan-bulan yang lainnya, maka Nabi berpuasa, namun ya beliau tidak berpuasa sebulan penuh. Walhasil ini ikhwah, beberapa hadis yang menjelaskan kepada kita tentang sifat puasanya Nabi, ya, baik yang wajib demikian pula yang sunnah. Adapun tentang hukum-hukumnya, ya, pembatal-pembatalnya, demikian pula hal-hal yang terkait dengan hukum-hukum puasa tentunya dibahas dalam kitab-kitab fikih. Ya, adapun di sini sebatas menjelaskan tentang bagaimana puasa beliau, ya, secara global. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Sampai di sini insyaallah. Semoga memberikan manfaat kepada kita sekalian. Atas kelebihan dan kekurangan mohon dimaafkan. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu, hafizakumullah.